kasih yang ku sayang telah disunting orang. Aku jadi korban fitnah, terpaksa ku fitnah putus cinta. Engkau kasih tak bersalah, semata-mata kau terfitnah. Putus cinta, harus kita menang.